السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا كريم يا كريم، para habaib، para ulama، khususnya guru besar saya Bapak Ruhi Wadadari Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Tegar, yang kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dari tambah cinta datuknya kepadanya, dan semoga kita doakan juga Al-Habib Bugadir selalu khalifahnya. InsyaAllah semoga beliau ditambah ilmunya, ditambah keberkahannya, ditambah manfaatnya, dan semoga para habaib, para alim ulama semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dan dapat segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang muliakan Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang tak terhingga. Pada hari ini, hari Ahad, di pagi hari ini kita telah mendapatkan anugerah yang sangat besar daripada Allah Taala dengan diberikannya olehnya untuk kita semuanya taufik dan hidayahnya, sehat dan makmunahnya, sehingga kita semua datang ke tempat ini, tempat yang mulia. Tempat di situ ada Nabi Muhammad, tempat di situ ada arwah salihin, tempat di situ ada arwah awliya. Kita datang semuanya menyodorkan diri kita ke tempat ini. InsyaAllah saya yakin kita tidak keluar tempat ini kecuali semua dosa kita yang diampunkan, hajat kita dikabulkan, dan semoga kita semuanya termasuk yang tidak diharamkan mata kita dengan memandang wajah Nabi kita Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Habib Ali Hafiz Zain Maulid nanti di padang mahsyar, yang menjadi orang yang paling ditonton, yang menjadi orang yang paling disaksikan, yang menjadi orang yang paling ditunggu-tunggu, yang menjadi orang yang paling dicari adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau katakan beruntung yang memandang wajahnya, dan sungguh sangat rugi yang tidak dapat memandang wajahnya pada saat itu. Semoga berkatnya halus Al-Habib Bapak Ben Hussein dan guru saya Al-Habib Hussein dan Bapak, kita termasuk yang bisa memandang wajah yang mulia, sehingga kita semuanya meninggal dalam Husnul Khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alangkah manisnya, alangkah ruginya kalau kita ini termasuk yang tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya sudah dijelaskan, semuanya sudah dipaparkan, semuanya sudah diuraikan. Dan Nabi kita Muhammad SAW bukanlah seperti orang tua yang begitu mengasihi anak-anaknya. Nabi kita SAW bukan seperti seorang ibu yang begitu mencintai tanpa balasan dan tanpa jasa kepada anak-anaknya. Tapi Nabi kita Muhammad lebih daripada itu. Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Ibrahim kepada umatnya. Nabi Muhammad lebih daripada semua para rasul kepada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang mendapatkan julukan Ar-Raufur Rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana ungkapan cinta kasih Nabi kita Muhammad SAW di dalam sebuah sabdanya. Wallahi inni la'arhamukum أشد رحمة من رحمة آبائكم لكم ومن أنفسكم لأنفسكم. Demi Allah, aku sangat mencintai kalian semua, melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Rasulullah SAW mengungkapkan semacam itu lalu tidak membawa bukti? Itu bukti. Bahkan buktinya bukan hanya diungkapkan, dan diungkapkan dari awal dalam sumpahnya. Beliau mengatakan, Wallahi, Lalu syaratu ahadukum disyokatin firidrihi, La'adhidu ala mahafizati. Demi Allah, kalau sumpah maka kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hati itu. Tidak ada satu pun di antara kita yang mempunyai problematika baik dunia maupun problemnya kita terkait dengan harta benda, bahkan problemnya kita yang terkait dengan kesehatannya pun nanti kita juga ikut merasakan bagaimana sakitnya. Tapi ya, nanti kita Muhammad SAW tidak pernah merasa sedih. Kalau kita tidak punya uang, tidak pernah merasa sedih. Kalau kita tertimpa musibah dan berbagai macam-macam musibah, malapetaka yang semuanya itu teguran daripada Allah dan rahmat daripada Allah SWT untuk hamba-hambanya, khususnya untuk umat nanti kita Muhammad SAW. Tidak pernah sedih. Tapi yang disedihkan adalah, kalau ada di antara kita, sebab-sebab turunnya Allah. Sebab-sebab kita dikejar-kejar keadaan Nabi SAW untuk mendekat kepada kita. Nabi SAW sudah jelas dalam hadis itu, di dalam sebuah hadis dia mengibaratkan, aku ini dengan kalian bagikan orang yang menyalakan api unggun. Ketika api unggun sudah menyala, maka banyak serangga-serangga yang datang ini masuk ke dalam api itu. Dikiranya, api itu adalah sebuah kenikmatan. Dikiranya, api itu adalah sebuah kebahagiaan. Inilah di masa Nabi SAW, kita inilah serangga-serangganya. Kita yang menyangka bahwa dunia ini adalah sebuah kebahagiaan. Kita menyangka bahwa maksiat ini adalah sebuah kebahagiaan. Tapi kita tidak tahu bahwa ternyata kita masuk ke dalam ini, kita akan binasa. Binasa di dunia sebelum nanti binasa nanti di akhirat. Sehingga Nabi SAW beliau dengan kasih sayangnya, beliau mengungkapkannya, aku begitu melihat ada serangga-serangga itu yang akan masuk ke dalam api, maka aku sedihnya. Aku usir. Tapi tetap saja kalian itu berusaha bermasuk. Sa'ana alafidun bihujratikum wa'antum jafidun amin yadih. Aku sudah berusaha untuk mengambil dengan bokong-bokong kalian supaya tak jangan masuk, ini api. Tapi kalian terus berusaha melepaskan diri dari kala tanganku. Ini yang dia terjadi zaman sekarang ini. Banyak yang dari kita hadir dan berkata, haul alhamdulillah, syukur alhamdulillah, luar biasa. Tapi banyak yang dari kita pula yang mati ada dalam diri kita, sifat-sifat yang dapat mencegah rahmatnya Allah. Bahkan bisa jadi datanya kita, kalau kita termasuk yang punya sifat itu, bisa jadi menjadi sebab yang lainnya juga tercegah daripada rahmat Allah. Karena Allah Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la tazalu la ilaha illallah yasfa'u an ibadillahi an maqatillah. Masih saja la ilaha illallah itu bisa mencegah orang itu mendapatkan azab. Berapa banyak orang baca la ilaha illallah? Berapa banyak orang baca lafaz hajat? Berapa banyak orang baca lafaz afal? Berapa banyak orang berzikir? Tapi kenapa kita selalu tertimpa dalam bencana demi bencana, musibah demi musibah? Karena sebab keseluruhan daripada hadis itu kita tidak mengindahkannya. Malam yukhiru sohkata dunyahum ala akhiratihim. Selama kata Nabi Muhammad, mereka tidak mendahulukan urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya. Fa'idah asal dunyahum ala akhiratihim. Summa qalu la ilaha illallah qala Allah ta'ala fajiktum lakum biha salihin. Sehingga kata Nabi SAW, kalau sudah mereka mendahulukan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya, lalu mereka berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah akan berkata, bohong kalian. Kalian dengan kata-kata itu tidak benar. Itulah yang kita lakukan. Oleh karenanya, ada pesannya para ulama, paling tidak kita sekarang ini sudah jauh daripada adanya Nabi Muhammad. Kita lebih mementingkan dunia kita daripada urusan akhirat. Kita lebih mementingkan dunia kita daripada syariat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah menjelaskan kepada kita semuanya syariatnya yang diajarkannya, yang dengan susah payah dia itu memaparkannya, yang dengan mengorbankan segala sesuatu yang dia punya, ingin menyampaikannya kepada kita semuanya, itu ternyata itu membawa kita ke kebahagiaan, kepada arah keamanan, kepada arah kesejahteraan, kepada arah kesontasaan. Siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad di dunia sebelum akhir, pasti bahagia, pasti sejahtera, pasti aman, pasti sentosa. Walaupun mereka melihat kita ada apa-apa, walaupun mereka melihat kita ada keterbatasan, ada kekurangan, tapi kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita tidak merasakan itu semuanya. Selama di dunia, kita pasti ada cobaan. Tapi yang ikut Nabi Muhammad, cobaan itu bukan cobaan, tapi itu bukan kenikmatan. Oleh karena itu, ada pesannya para ulama, jangan hanya bawa pulang masing-masing. Jangan ada di antara kita yang termasuk mungkin sifat lima, sifat ini. Jika ada yang tidak punya sifat lima sifat ini, maka selamanya hadir haul seribu haul. Bahkan yang memang berdiri, walaupun dia itu keluar masuk seribu Ramadan, walaupun dia itu mati di dalam Ka'bah sekalipun, dan apapun yang dilakukannya dan kebaikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama adalah durhaka kepada orang tuanya. Sedang sudah banyak durhaka orang tuanya. Kalau kita tanyakan, orang tua sayang apa tidak kepada anaknya? Semuanya, bahkan bersumpah kepada anaknya. Kami sayang kepada orang tuanya. Kami sayang kepada anak-anaknya. Pasti semua orang tua berkata begitu. Tapi mana ungkapan kasih sayang itu? Kasih sayang itu letak di mana? Apakah dinamakan kasih sayang? Kalau kita cuma sayang kepada mereka hanya 10 tahun, hanya 50 tahun, hanya 70 tahun, tapi setelah itu kita tidak sayang, apakah kita dinamakan sayang? Sayang sebenarnya adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Sayang sebenarnya, rahmat sebenarnya, kasih sebenarnya adalah kasihnya para ulama menurut perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan hanya mati ini di dunia, tapi mereka mati sampai di akhirat nanti. Kita mati, Masya Allah, di dunianya kita tidak pernah kurang memberikan fasilitas mulai baju, pakaian, bahkan mobil, kendaraan, rumah, tempat tinggal, semua yang disiapkan oleh kita. Dan jika mereka akan kawin, kita siapkan semuanya fasilitas yang diperlukan oleh anak itu. Tapi apakah itu cukup? Apakah itu termotivasi? Ini zamannya. Jadi katakan oleh Habib Ali Hamzah bin Walid, banyak orang yang mati orang tua tapi anaknya yatim. Banyak orang yang masih ada ayahnya, masih ada kakeknya, tapi yatim dia. Kenapa? Karena mengasihi di dunia, tidak mengasihi di akhirat. Kita sudah lupa bahwasanya kita itu bakal ada nanti beberapa perjalanan-perjalanan, tahapan-tahapan, kehidupan-kehidupan, problematika terkait dengan mitra kerjanya, terkait dengan sahabatnya, terkait dengan istrinya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan tetangganya, terkait dengan semua orang. Bagaimana dia itu akan bisa melampaui ujian-ujian Allah terkait dengan mereka semuanya kalau mereka tidak pernah diasuhi dengan asupan pendidikan daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan salahkan mereka. Jangan salahkan mereka, yang perlu salahkan kita sendiri. Banyak orang tua sekarang mensumpah sarapah bahkan kepada anaknya. Kamu tidak seperti saya dulu. Kamu tidak seperti aku dulu ketika orang tua orang tua. Jawabannya sebelum kita bertanya begitu, katakan dulu. Iya benar. Kami tidak bisa seperti kamu. Tapi kamu tidak bisa seperti ayahmu dulu. Ayahmu dulu itu mengajarkan kamu sampai kamu itu menjadi orang yang bakti sama orang tua. Tapi ayah sekarang kepada kita, kapan kita masih diajak sama bakti orang tua? Adakah ada lagi yang ngaku sebagai orang tua? Mengajarkan kepada anak-anaknya, nah, kalau makan itu begini, kalau tetap orang tua begini, kalau kamu selama begini, kalau kamu bicara orang tua begini, kamu wajib berbakti orang tua. Mengatakan, oh saja itu tidak boleh pernah dikatakan semacam itu atau satu kali kepada anak kita. Ini yang kita tidak dapatkan. Jangan salahkan mereka, dari mana mereka akan dapatkan. Dari mana mereka mendapatkan bahwasanya taat orang tua itu punya wajib? Bagaimana mereka akan mendapatkan untuk taat kepada orang tua apapun yang mereka lakukan harus dilakukan orang tua? Umroh orang tua dulu, haji orang tua dulu, punya mobil orang tua dulu, rumah orang tua dulu, kita hadiah orang tua dulu. Jadi sekarang Masya Allah survei yang terbaru dari Kapanan, banyak orang tua sekarang ini terutama ibu-ibunya yang enggan untuk tinggal bersama anak laki-lakinya. Kenapa demikian? Karena anak laki-laki di rumah masing-masing menjadi pembantu istrinya. Kalau punya istrinya. Sehingga kalau ibunya tinggal bersama anak laki-lakinya, maka dia itu perasaan terus. Dia perasaan ini anak yang dari mulai semenjak kecil saya jaga, saya berkorban, sakit saya tidak tidur, saya makan yang enak saya berikan. Tapi ternyata setelah kawin, dia mendahulukan orang lain daripada ibunya sendiri. Daripada dia, saking imbangnya, saking kasih sayangnya kepada anak tersebut, daripada sampai anak itu durhaka, maka lebih baik saya tidak tinggal bersamanya. Justru banyak orang tua sekarang tinggal bersama anak perempuannya. Kenapa anak perempuannya jadi ratu di rumah masing-masing? Itulah yang terjadi. Kenapa terjadi yang jangan kawasan mereka? Kapan kita ajak mereka? Kapan kita terjadi kepada seorang kiai? Kapan kita berikan pada orang Ustaz? Kapan kita masuk dalam pesantren? Kapan kita masuk dalam madrasah diniyah? Ya itu semua mengajarkan bagaimana supaya terdidik anak itu untuk menjadi orang yang berbakti kepada tuannya. Tidak ada satu orang pun daripada mereka yang dekat kepada Allah kecuali mereka yang bakti kepada tuannya. Apalagi kalau sudah hidupnya tidak ada hadislah kita. Nabi kita Muhammad SAW jauh sebelumnya telah mengingatkan kita, beruntung yang masih punya ibu, beruntung yang masih ibu punya ibu bapak, terutama ibu. Kenapa? Kalau tidak ibu meninggal dia, apa yang saya katakan Nabi Muhammad? Setiap ibu daripada seorang anak meninggal dunia, maka ada sebuah seruan di atas sana, telah meninggal yang namanya aku mudahkan kamu dapat ridhaku, telah meninggal yang namanya aku mudahkan kamu dapatkan ampunanku, telah meninggal yang namanya aku mudahkan kamu dapat pahala-pahala. Sekarang sudah tidak ada lagi cari itu sendiri semuanya. Untung masih ada orang tua. Al-Habib Al-Fasih Syedul Maulid, beliau belum berdakwah, hanya berbicara saja, berdiri saja di depan mereka sudah banyak yang insan, banyak yang menangiskan apa dari saking manfaatnya ilmunya. Beliau mengatakan, aku tidak menjadi seperti ini kecuali karena seorang wanita. Siapa dia? Bukhara Alawiyah Al-Jufri. Dia adalah ibunya. Tentu dia dapatkan berat ibunya, tapi dia tak punya seorang dia. Beliau setiap kali akan berangkat ke luar rumah, setiap kali berangkat masuk ke sekolah, beliau cium tangan ibunya, beliau cium kaki ibunya. Beliau termasuk mengatakan, pahala daripada taklifu belum tentu diterima, pahala daripada akhlaku belum tentu diterima, pahala daripada karangan kitabku belum tentu diterima, tapi kalau sudah itu ridho kepada aku, berarti pasti Allah ridho kepada. Bagaimana mungkin anak-anak sekarang akan mengerti yang semacam ini? Kapan mereka belajar? Itu selalu dibahami oleh mereka-mereka yang mampu, yang mengurusi umatnya, masyarakatnya. Sekarang yang kurang di masyarakat Indonesia apa? Yang kurang itu adalah materi pendidikan agamanya sangat-sangat kurang. Bahkan kita dibohongi, dikatakan ada pendidikan free school untuk menambah pendidikan karakter, untuk menambah pendidikan agama. Ternyata bohong. Mungkin ada lima ada tambahan, tapi yang materi pelajaran tidak dapat. Ini terjadi, bagaimana tidak Allah telah menegur kita terus untuk kita termasuk menjadi umat Nabi Muhammad yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهِ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Selama mereka itu masih ada unsurnya Nabi. Siapa unsurnya Nabi? Ada dua. Unsurnya Nabi, أَنْتَ فِيهِمْ itu bukan hanya pada waktu itu, tapi terus sampai hari kiamat, أَنْتَ فِيهِمْ selalu ada. Unsurnya Nabi yang pertama darahnya Nabi Muhammad, termasuk daripada rahmatnya Nabi Muhammad yang tidak didapatkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mati bersama kita. Darahnya Nabi Muhammad masih mengalir dalam darah para zuriat Nabi. Al-Quran dengan zuriat Nabi tidak akan berpisahkan. Kalau sudah zuriat Nabi itu mereka sudah tidak ada, meninggal dunia, kapan itu? Semua dalam satu waktu, mereka tidak ada lagi. Kalau Al-Quran sudah tidak ada tulisannya, kita cari satu pun di para kata itu tidak akan didapatkan. Barulah akan terjadi yang namanya ada yang sifatnya konkret universal. Sekarang, Lombok Tengah. Kemudian, Palu, Donggala. Kemudian, ada gunung yang meletus. Sekarang tidak berhenti. Sampai-sampai kita ini sekarang memang banyak di antara kita, nanti kalau seumpama di sini terjadi gempa, ini kira-kira menimpa kita atau tidak rumahnya. Sudah berpikir demikian. Kenapa kita tidak memikirkan bagaimana caranya menghentikan segala macam bencana itu? Kata Alhamdulillah, selama usul yang pertama masih ada, dimuliakan, bukan direndahkan. Sehingga dikatakan oleh Ahmad Rasul, hati-hati para sahabat. Mereka mulia bukan karena diri mereka. Mereka mulia bukan karena wajah mereka. Mereka mulia bukan karena badan mereka. Mereka mulia karena di dalam diri mereka ada darah Nabi Muhammad SAW yang mengalir. Sehingga siapapun yang memuliakan mereka, pasti Allah akan berikan kebahagiaan kepada mereka. Dan siapapun yang merendahkan mereka, pasti Allah akan menghinakan di dunia sebelum di akhirat. Itu pun kata beliau, habaibnya itu sendiri. Kalau dia merendahkan darah yang ada di dalam dirinya, tidak tampak dari dirinya kelakuan-kelakuan tidak baik yang menghinakan datuknya, yang tidak mencerminkan sebuah teladan dan tubuh, maka yang terjadi dia akan dihinakan. Sehingga Allah mengatakan atas mataran, Inna yuridullah yuzhiba ankum rijza ahli al-bait wa yutahhirukum tathira. Kapan tathira itu tidak akan oleh para ahli? Di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia itu banyak maksiatnya, banyak dosanya, di dunia dia akan dihabiskan. Sehingga di akhir umurnya dia akan diberikan dengan cobaan-cobaan yang berat, penyakit-penyakit yang berat dan sebagainya. Baru dia akan meninggal dunia. Oleh karena yang paling pantas untuk para hamba itu banyak beristighfar kepada Allah SWT, banyak meminta maaf kepada setiap orang yang dia temuinya, karena barangkali itulah yang akan menjadi sebab nanti dia akan mendapatkan cobaan dari Allah SWT. Unsur yang kedua, wa antafihi. Unsur yang kedua adalah ilmu Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat, banyak yang antara kaum muslimin yang tidak sholat. Kamu jawab siapa? Banyak kaum muslimin yang pacaran. Malam minggu, hari minggu kita lihat bagaimana jalan alun banyak pacaran sebagai tanggung jawab siapa? Apa tanggung jawab perempuannya? Tidak, tanggung jawab kita semuanya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu adalah salah satu sekian daripada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Cinta untuk mereka, harapan kita untuk mereka harus sama seperti cinta kita dari kita sendiri. Mereka kenapa demikian? Banyak dari mereka yang tidak sholat karena mereka tidak tahu. Banyak dari mereka yang pacaran karena mereka tidak tahu hukumnya. Banyak dari mereka yang durhaka sama keluarga karena mereka tidak tahu. Sehingga siapa yang boleh mengetahui? Siapa yang boleh menyebarkan? Tidak ada lain kita semuanya. Wajib menyebarkan. Tidak kita, tidak kita bawa. Alhamdulillah di tempat ini ada pondok, sarjan, ada majlis. Bawa kita tempat majlis semuanya. Bawa. Kita paksakan, kita rayu bagaimana caranya. Karena satu orang di antara kita semuanya, tidak ada satu orang pun di antara kita kecuali sudah mendapatkan permintaan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak minta uang, Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, tapi yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW satu hal, jangan baik-baik kita pulang ke rumah dalam keadaan kita sudah diminta oleh Nabi Muhammad. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya? Balilu anni walau ayah. Sampaikan dariku. Walaupun hanya satu ayat. Kalau kita datang dari salib pulang ke rumah, kamu tahu bahwasanya. Ini kata Muhammad. Ini kata ulama dari Muhammad. Sampaikan. Itu kata dari Muhammad. Hanya untuk menyampaikan saja kita. Ya. Hanya untuk menyampaikan saja kita itu merasa tidak mau, merasa berat. Itu yang pertama. Durhaka sama orang tua. Jangan salahkan mereka. Karena kita telah mendurhakai mereka sebelum dan berdurhaka pada dia. Dan ingat semuanya sepakat, ahli segala macam bidang sepakat bahwasanya setiap anak pengetahuannya akan bertambah dengan apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, apa yang dia baca, apa yang dia pelajari. Dari mana dia itu mengetahui tentang bagaimana bakti kembangan dulu. Bagaimana mereka akan tahu bagaimana kita tentang Harif Ali Hafsi tadi? Bagaimana dia akan tahu tentang kisah Sayyidina Ali bin Abidin, sirinya Nabi yang begitu dihormati, dimuliakan, dan sampai Nabi SAW menyebutkannya tentang sifatnya padahal beliau itu masih belum lahir. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu kalau makan bersama ibunya, beliau itu tidak mau mengambil lauk pauk dengan senjata. Beliau anaknya satunya, yang lainnya dalam dunia. Tidak ada yang dari Ali, aku masuk untukmu. Apa jawab beliau? Maaf ibu, bukan aku saya tidak mau. Tapi aku sampai katut mengambil salah satu dari kalian lauk pauk yang dihidangkan. Ternyata lauk pauk itu sudah berada di dalam hati ibu. Sehingga dengan aku mengambilnya, aku termasuk yang berhak sama orang tua. Jadi sebetulnya, menjaganya kepada ibu yang luar biasa, beliau yang mengatakan, ibu, kalau kamu mau aku jual ke pasar. Gunakan hartanya untuk keperluanmu. Kalau kau mau jadi kerabu budayamu, orang semacam ini tinggi maklumnya sisi Allah. Bukan karena amal, semua amal Allah tidak perlu beramal. Allah tidak perlu berasolat. Tapi Allah ingin ketahui kepada kita bagaimana tunjuknya kita pada Allah. Sehingga Allah Ta'ala telah pantas sholat dia mengatakan, Anis furni wali wali baik. Betul kau tidak bukan aku. Semua kita dapatkan kita hadir hal karena Allah. Kita hadir hal karena Allah. Karena Allah. Semua yang anugerah karena Allah. Orang ada yang dapat ilmu karena Allah. Jabatan yang dapatkan jabat karena Allah. Semua perintah yang kita dapatkan karena Allah. Syukur kepada Allah. Tapi yang kedua, syukur kepada kedua orang tua. Karena mereka sebab yang kedua kepada Allah Tuhan Taala. Yang kedua, istri yang berhak kepada suaminya. Memang ini segala sudah banyak. Di mana-mana istri berhak kepada suaminya. Tapi saya katakan di sini, jangan sampai dikatakan bahwasanya tidak ada istri yang salihah. Sampai sekarang ada istri yang salihah. Demi Allah saya bersumpah. Saya punya ibu 27 tahun kawin sama ayah saya. Demi Allah bertengkar sekali pun tidak pernah. Marah sekali pun kepada ayah saya tidak pernah. Membantah tidak pernah. Meminta tidak pernah. Sekarang masih ada. Mau banyak umur saya atau lagi. Ada lagi satu syarifah. Syarifah itu di zaman sekarang. Dia itu dipuji oleh Nabi Muhammad Apalah Muhammad, bukan dia bermimpi, orang lain bermimpi. Bermimpi Nabi Muhammad, Muhammad berkata itu dari Fakulah Nabi Dibulan adalah tutupku yang paling mirip dengan neneknya Jafar, dia Jafar Ibn Zahra. Tapi dia suaminya bersumpah demi Allah, dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah bikin saya gerak. Ya semua dari ini yang dipuji oleh Nabi Muhammad, dan kita katakan tidak ada. Sekarang masalahnya bukan di dalam istri. Istri itu kalau apalagi tidak kawin perawan, ya itu apa adanya. Dia tidak paham apa. Yang tidak ada pada diri perempuan sekarang ini, kapan mereka ingin hadir dari balik? Kapan mereka ingin nyantren? Kapan mereka itu belajar? Sudah lupakah kita bagaimana Nabi Muhammad SAW telah menggambarkan dengan hadisnya? Man yuriki lafi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikendaki oleh Allah dan kebahagiaan, bahagia di rumahnya, bahagia di bisnisnya, bahagia di masyarakatnya, bahagia di jabatannya, satu cuma alamnya. Jalannya cuma satu, solusinya cuma satu, metodenya cuma satu, apa itu? Harus bertafakur fiddin. Kenapa tidak bertafakur? Bukan bertafakur kepada agama, bertafakur kepada Nabi SAW, bertafakur kepada para ulama, walaupun hanya melalui media, tapi bertafakur kepada setan melalui sinetron-sinetron yang ada. Bagaimana mungkin nanti akan menjadi nabi itu lihat? Padahal anak-anak sekarang itu bagaimana nantinya? Ya semua kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi membanggakan, menjadi istri yang solihah nantinya, menjadi istri yang solihah bagaimana itu akan terjadi, yang terlaksana. Kenapa? Ulama telah mengatakan bahwasanya 60% anak-anak kita itu apakah kayak ibunya. Kalau sudah ibunya semacam itu, anaknya tidak jauh beda. Walaupun ayahnya seorang kiai, walaupun ayahnya itu seorang habib, hati-hati. Sehingga cara satu-satunya kalau ingin tidak anaknya itu seperti ibunya, masuk ke sahabat. Maka dia itu bisa sahabat. Ini, istri yang berharap pada suaminya. Berapa banyak istri yang marah-marah sama suaminya. Berapa banyak istri-istri yang cenderung depan suaminya. Jangan salahkan mereka, salahkan kita. Kita tidak dalam dirinya. Kita tidak pernah tahu menyesalin. Kalau mereka diingatkan, maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wadak fadakir fa'inna zikrah. Dan kalau mu'min satu-satunya yang paling bermanfaat para mu'min itu adalah tazkir. Kapan kita mengingatkan mereka? Kapan kita mengizinkan? Kapan kita mengajukan mereka untuk hadir majelis di mana-mana hadir majelis ada untuk perempuan khusus ada, itulah kekurangan kita. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahminya, hati-hati. Salatun muta'alliqatun bi arsy rahmatullah. Ada tiga hal yang selalu bergelantungan dengan arsy Allah. Yang pertama apa? Yang pertama nikmat. Dia berkata kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni bika an la ukfar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya jangan jangan aku ini dikufuri. Artinya apa? Kalau ada seseorang yang diberikan nikmat Allah Ta'ala lalu dikufuri, nikmat tersebut akan menggoyang arsy Allah dan tidak akan diam kemudian sampai Allah menurunkan azab kepadanya. Yang kedua adalah amanah. Amanah berkata kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni bika an la ukhan. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu supaya jangan dikhianati. Kalau ada suatu amanah di antara kita, kemudian dicederai, dikhianati, maka amanah itu akan menggoncang arsy Allah dan tidak akan diam kembali kepada Muhammad kecuali sampai Allah memberikan azab kepadanya. Yang ketiga adalah silaturahmi. Kerabat kita itu termasuk yang bergantung kepada arsy Allah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang Isra Mi'raj, maka kemudian datang Nabi SAW mendekati seorang kerabat yang sedang menggoyang arsy Allah. Nabi tanya, kerabat yang kamu goyang itu, yang karenanya kamu goyang arsy Allah itu, kerabat kamu yang mana yang kamu adukan? Apa jawab dia? Beliau Rasulullah, kerabat yang sekarang sedang saya adukan adalah kerabatku yang aku bertemu dengannya di kakek yang ketujuh. Tutur misalnya wajib disambung. Tujuh misalnya kalau semua tidak disambung, diputuskan, dia akan bergantungan pada Allah, dia akan goyang arsy Allah ma'udzubillah. Kemudian, yang keempat, dua orang sesama muslim saling membenci. Dua orang sesama muslim tidak saling tegur sapa. Apalagi sampai tiga hari, tiga malam kata Nabi Muhammad, la yahjur muslim akhahu fawqa thalathin fa in fa'alahu thumma mata hata wa dakhala an-nar. Aku tidak perbolehkan dua orang sesama muslim tidak saling tegur sapa. Kalau dia lakukan, lalu dia meninggal langsung masuk ke dalam neraka ma'udzubillah. Gara-gara politik, gara-gara uang sedikit, sampai tidak tegur sapa, bertahun-tahun, Masya Allah, bagaimana dia akan mendapatkan rahmat Allah? apapun yang dilakukan sebagai siapapun dia, kalau dia melakukan itu, maka dia termasuk orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah bentuknya apapun di mana pun. Sedangkan yang kelima adalah mereka yang selalu melakukan maktabat atau mengkonsumsi maktabat. Akhirnya kita berkata Allah Ta'ala, semoga berkatnya haul daripada Ahil Bakar bin Husin, semoga berkatnya Allah Aulia yang hadir sama kita, semoga berkatnya Ahil Bakar, Habib Husin, Ya Allah Bakar, Ya Allah, semoga kita semuanya tidak keluar dari tempat ini kecuali kita sudah dipastikan Allah Ta'ala termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang punya hati-hati yang bersih, yang nantinya di akhirat akan berjumpa dengan Nabi, mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan perhatian Nabi. Ya Allah, Nabi Muhammad SAW, Ya Allah, jadikanlah kami, Ya Allah, termasuk yang kau berikan kenikmatan yang paling besar di dunia ini, meninggal dunia dan kalian husnul khatimah, setelah panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan banyak mudah untuk berjumpa denganmu, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah seluruh kaum muslimin, Ya Allah. Jadikanlah Indonesia yang jauh daripada azab, jauh daripada malapetaka, jauh daripada musibah. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka tertimpa musibah dan meninggal dunia, Ya Allah. Dan berikanlah kesabaran bagi mereka yang sudah tertimpa musibah, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, Ya Allah, kaum muslimin di Indonesia termasuk yang sadar bahwasannya yang ingin mendapatkan kebahagiaan, yang ingin negaranya menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kepada para hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.